Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Sampai mana kemarin? Ibnu Abi Asim. Aina maslah Ibnu Abi Asim? Wa in ikhtalla, sah? Ya kan ya? Wa in ikhtalla. Oh, itu ya. Tetamunya yang salah berarti ya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, in zaidun lam talikun. In zaidun lam talikun. Ini sini apa ya kawan-kawan? Barakallahu fiik. Mukhaffafa minat takila. In mukhaffafa minat takila. Untuk menunjukkan in ini benar-benar mukhaffafa minat takila, apa ibu? Ada lamul ibtida. Ada lamul ibtida. Untuk menunjukkan benar-benar di sini mukhaffafa minat takila, di situ ada lamul ibtida. Wada wujub, wujuban. Soalnya apa? Soalnya kalau enggak antum pakai lam, in zaidun mungtalikun, ada dua kemungkinan. Apa itu? In nafiyah sama in apa? Mukhaffafah minat takilah. Untuk membendung iltiba, kesamaran antara ini in mukhaffafah. Kenapa ini? Apa Said? Dan nafiyah dipakai apa? Lamul ibtida. Yang namanya lamin apa? Lamul fa? Fariqah, lam yang membedakan antara apa? Mukhaffafa minat takil dan apa? Lamul ibtida. Tuh. Lam apa? Lam nafiyah. Tadi. La nafiyah, in nafiyah sama in mukhaffafa minat takil. Wa innama wajabat hauna. Dan sesungguhnya wajib di sini. Wajib diletakkan lam di sini. Farqan, untuk membedakan baina antara dia in mukhaffafa wa baina in nafiyah. Kallati fi qawlihi ta'ala, yang ada pada perkataan Allah Ta'ala, in ingdakum min sulutanim bihada. Apa ini? Tidaklah. In nafiyah di sini. In ingdakum, tidaklah di sisi kalian min sulutan, dari kekuasaan bihada. Hauna in nafiyah. Lah, untuk membedakan in zaidun mungtalikun, apakah in nafiyah atau in mukhaffafa minat tsaqilah. Walam yadhhar al-ma'na isbat, dan tidak nampak makna isbat. Sini enggak ada makna isbat di sini. Enggak jelas di sini makna isbat. Imma isbat wa imma nafi. Maka di sini wajib diletakkan la nafiyah, untuk membedakan antara isbat dan nafi. Wa li hadha tusamma lam al-fariqah. Karena itulah dinamakan lamul fariqah. Baik, dinamakan lam fariqah, lamul tidak sahal insyaallah. Kenapa dikatakan fariqah? Li'anna faraqat bainan nafyi wal isbat. Karena ini membedakan antara nafi, in nafiyah, dan isbat. Bahwa bayuan in mukhaffafa minat takila. Ngerti insyaallah? Jelas ya lewat? Kapan di sini wajib ada lamul tidak? Ada lamul fariqah. Selama lam yadhhar bihi nafyul isba'i. Lam yadhhar bihi ma'nal isba'i. Kalau dalam siaknya kalam nanti, kalau ada kata ada siakul kalam, di situ menunjukkan makna isbat. Wih, jelas itu makna isbat. Enggak butuh lagi, enggak ada iltibas. Wah, kesamaran. Maka di sini enggak butuh, enggak wajib pakai lam, enggak wajib. Soalnya jelas enggak ada mana iltibas, enggak ada. Lah ketika enggak ada mana iltimas, ya sudah selesai sudah urusannya. Selesai urusannya. Diwajibkannya adanya lam soalnya ono iltibas. Ngerti? Pun paham? Jelas insya Allah. Qasim, Pak Qasim, Abu Qais. Nih. Fa ini khala syartun. Maka jika luput satu syarat. Fa ini khala syartun. Maka jika luput satu syarat. Minat salah satu dari tiga syarat di atas. Apa cak tiga syarat bisa? Apa tiga syarat itu? Satu, khufifat in. Dua, uhmilat. Tiga, lam yadhhar makna al-isbat. Baini khala, maka apabila gugur atau tidak ada syaratun satu syarat. Minat salah satu dari tiga di atas. Karena dukhulu wajah izan, bolehnya masuk in. Masa apa sih? Lamul ibtida, boleh-boleh saja. La wajiban, gak wajib. Kenapa gak wajib? Li adamil ibtida, karena gak ada ibtida. Karena gak ada kesamaran, gak ada kerancuan, gak ada bentuk ibtida, gak apa-apa. Wadhalika, contoh ini kaya biye. Ida syudhidat apabila inna ditasdid. Nau inna zaidan qa'imun. Boleh inti inna zaidan la qa'imun. Jadi kan? Soalnya enggak ada inna biyah ditasdid itu gaunus kintani. Pasti in itu inna di situ pasti inna mukhafa minasakila. Enggak mungkin in. Nafiyah enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Jelas? Kalau gitu boleh dikatakan lah boleh tidak. Au khufifat wa u'mila. Dikhufifkan, diringankan, tapi beramal. Beramal tadi. Gonel tipas. Karena innas ya gak mungkin beramal kan? Beramal? Gak mungkin beramal. Maka jelas, dibaca in zaidan qa'im gonel ciptani. Apa in khufa'in nafya itu zaidan qa'onok. Ketemu? Gak. Nombor. Anda punya apa? Batin. Kata Inzaidan. Kalau sebutnya Inzaidun salah. Segera dibenarkan. Semuanya harus kok. Ampun dia kerja bocah. Oh my god ini. Anda punya apa? Zaidan. Lo Zaidan, hanya tahu antum yang baru-baru saja ya, yang ada merah-merahnya tau. Salam Zaidan, Zaidan. Zaidan. Au khufifat wa uhmilat wa dhahara makna. Atau diringankan dan tidak beramal. Tapi maknanya jelas. Mana bayi? Isbah. Contoh ni, ana ibnu abatiz-zaimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Saya adalah anaknya bapaknya Zaim. Saya adalah anak bapaknya Zaim, bapaknya az-zulm dari keluarga Malik. Dia fakir, dia bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan dirinya. Wa in Malikun sesungguhnya Malik kanat kiramal ma'adini adalah dia itu paling mulianya. Apa maksudnya? Apa madan? Apa? Asal usulnya? Hah? Kita bersalam. Hah? Bahwa apa bayi batal usul. Apa itu usul? Apa usuli? Tahu usuli? Tahu usul apa usuli kan? Tahu usuli apa usuli? Usul tak kok kakek ini api. Saya adalah anak dari bapaknya kezaliman. dari keluarga Malik itu kan asal. Tapi sesungguhnya Malik, paling atas usulnya itu adalah kiramul ma'adin apik usuli. Ma'adin itu asalnya kan paling dalam, apa ini? Tambang. Lah, dia yang terakhir dengan keluarga Malik, asalnya Malik wong apik. Kalau ini diartikan Nabi gak mungkin, sejarahnya gak mendukung. Karena wajah terakhir tentang keluarganya, bahasanya yang namanya keluarga Malik, yaitu asal Malik, asal wong apik. Mereka turun sengelek. Ngerti? Maka di sini jelas isbat. Maka gak mungkin. Tidaklah Malik itu adalah keturun yang baik. Gak mungkin. Menjadi sejak kalam. Lianna sejak kalamnya itu yang fakir bangga dengan Malik. Malik itu adalah keturunan yang baik. Asal yang baik. Laisa asal yang jelek. Maka di sini menunjukkan bahwasanya meskipun tidak ada dalamnya, tapi jelas ini apa ini? Mukhaffafa minastakhila li'anna siyaknya siyak al-isbat siyak li'istikhar siyak takhir. Naam ya khan. Baik. Ditulis. Ada di sini tadi. Namanya ini tidak saya nulis. Wa min huna tufam. Di sini jamu ada bapaknya bapak. Ubat itu adalah betul melamja ubat jamu abi. Mungkin artinya, apa? Ubay. Iya, siapa orang? Iya. Yang tanah wal abi ismu fa'il fi'lu abah. Oh, jadi saya adalah anak. Iya, saya adalah anak orang yang mencegah kedzaliman oleh paham. Abah itu artinya aku bukan bapak ya, keliru. Keliru ya, Wan. Abah itu bain artinya manau imtana. Benar, abi ismu fa'il fi'lu abah. Enggan. Saya adalah anak orang yang enggan dengan kezaliman. Min Ali Malik dari keluarga Malik itu salah sih. Saya kelahiran. Hah? Iya, menahan atau menolak. Nah. Baik, jelas. Wa min huna tufham. Annal qarinata allati tadullu ala anna inna al-mukhaffafa ala anna inna al-mukhaffafa au ala anna in mukhaffafa mu'akkadatan la nafiyatan mu'akkadatan la nafiyatan tatanawwa'u ila naw'aini tatanawa'u ila naw'aini satu lafziyatin dua maknawiyatin fal lafziyatu munhasiratun fil lam al-fariqa inda ihmali'in wal lafziyatu munhasiratun fil lam al-fariqa ingda ihmali'in diperhatikan ingda dari sini tufham, bisa dipahami. Anal qarinah, yang namanya qarinah, allati tadullu, yang menunjukkan bahwasanya in ini mukhaffafah, muakkadatan, yang bimakna takid, la bimakna nafiyah. Jadi in di sini kita yakin itu in mukhaffafah dan bukan in nafiyah. Pakai qarinah, apakah dia qarinah dua, lafziyah dan maknawiyah. Wal lafziyah, adapun lafziyah munhasiratun, terbatas. Pada lam yang membedakan antara ihmaliin dan tidak. Terbatas pada lamul ibtidak, faqad. Untuk mengetahui bahwasanya qarinah lafziyah, qarinah secara lafaz, ini adalah in mukhaffafa minal fakirah dari lamul ibtidak. Adapun makna bebas, sementing anta harus paham maknanya. Apakah in mukhaffafa au in nafiyah, dari segi makna. Di antara makna yang kita pahami ini, seperti wa in marikun kanat kiramal ma'an, ini kita paham di sini, ini bukan nafiyah. Bukan inna limana li anna siyak siyakul istikhar, untuk bangga diri. Kalau diartikan nafi kan menafikan dengan asal keinginannya. Maka di sini kita faham dari inna di sini adalah in mukhaffaf min al-thaqila, karena zahara makna isbat, enggak putulang. Jelas Allah dengan. Ngerti insyaallah? Ngerti? Asal paham? Bis. Yang lain yang paham insyaallah. Lanjut kalau paham. Ali family. Pak Selamat. Pak Selamat. Pak Umar. Hah? Besiwan, kau mana sekal? Lanjut. Siapa? Muhammad. Beritahu teman-teman suruh siap-siap ngasih apa? Apa tu? Jenais. Ya, kau nang. Selok nali kau. Rawa sor, cuci-cuci, mandikan jenazah sor, Ali sor, nyobat-nyobat mandi jenazah lah sor, Ali cuci-cuci apa, cuci mayit, nang, enggak gelem yang gede-gede, aku gelem yang kan, aku mau jadian ini, apa enak kayak desi ya, tapi kita bunono. Wa mislu inna la nafiyatu li jinsi lakin amalu wa khasun bin nakiratil muttafsilati biha nahu la sahiba ilmin mamkutun wala isrina dirhaman ingdi wa inkana ismuha ghayra mudhafin wala shibhi dunia alal fathi fi nakwila rasula wala rijala wa alaihi au alal kasri fi nakwila muslimatin wa alal yai fi nakwila rasulaini la wala muslimina perwami gitu dibuka aja kayaknya dia biar gak robek ya kalau seru gak robek tau enggak juga. Ini harus naikkan aja. Bukunya apa? Murat nas bukunya. Gumrono guripas. Yaudah. Ini aja dah ini lagi. Ini diangkat ini saya. Tak tolong lah diangkatnya. Tante nih. Rusak. Ini juga Begini apa? Apa? Iya, saya ingin. Tapi yang tidur situ siapa? Gak apa-apa tuh kalau disuruh kita ya? Gak apa-apa ya? Gue namun dolimi aku nggo. Pak Selamat. Pak Selamat ya, gue cari. Pak Selamat ya. Suruh deh gue nanti kan. Putus semuanya itu apa ya? Pak Selamat. Ya jadi majro ina berjalan perjalanannya ina. Artinya podo kalau ina. Ina itu binat bil ismi waraf il khobari menafsirkan isim dan merupakan khobar. Apa itu lah laiki beramal amalannya ina adalah lah ini beramal amal-amalannya ina. Amal ini apa? Bisa merupakan menasukkan isim dan merupakan khobar. Lah di sini ketika dia beramal bisalah satu syurut, harus tiga syarat. Satu, ang takuna nafiatan lijinsi. Lah di sini harus nafi lijinsi. Nafi di sini harus nafi lijinsi ditulis. Yuradu bihi yuradu bil jinsi nafi jami'il jinsi. Yuradu biha yuradu bil jinsi nafyu jami'il jinsi ala sabilit tangsis bihaitsu la yabqa fardun min afradihi. Perhatikan. Di sini arti nafyu li jinsi. Maksud daripada arti nafyu li jinsi ai nafyu jami'il jinsi. Menafikan semua jenis. Semua jenis yang mau dinafikan. Lah itu pun harus ala sabili tangsis. Tokoh nas jelas, bukan kok tokoh bentuk siro umumnya yang lah ala sabili tangsis nasi konteki wis ngunu. Dalam artian apa tas ini layak kok tidak tersisa satu pun dari personnya, enggak ada. Contoh ni la rojula bidar. Di sini la rojula ini kalau la nafi li jinsi berarti apa? Menafikan semua jenis apa? Rujulia. Jenis yang namanya rojul itu terniadakan semuanya di dalam rumah. Kono enggak ada semuanya. Lah menafikan semua jenis rujulia ini ala sabili tangsis. Ay artinya nah, tidak seperti itu. Dan ini layap kok tidak ada satu pun dari rujulia tinggal di situ. Ngerti Mas Ewan? Hadza mana nafsu li jinsi. Ngerti Ewan? Jelas? Isyaratnya harus memiliki makna. Kalau anda kata antum bilang la rojula fil masjid, Sedangkan ada satu orang rasul dalam masjid, berarti batil, enggak benar ente makai lana pilih legensi. Enggak benar. Enggak benar. Ngerti yang sor? Kok ngantuk sor? Kalangan ya sor. Eh. Santai ya kan. Selalu. Yang kedua, ayakuna ma'mulahuma ma'mulaha nakirataini. Hendaknya dua ma'mul. Ada dua ma'mul. Mana? Naki isimnya dan khobarnya. Itu harus berbentuk nakirah. Kecuali apa? Rasul ini khobari dorong. Kalau khobari jer majrur. Guna iskal. Hadir ono la rajula fitar. Naga marifat. Marifat cek. Tapi dia apa? Dia apa? Jer masuk gak masuk. Cek itu apa? Itu bahasa lembing-lembing cek. Coba lagi. Jadi, cari makmulah dua makmulnya isimnya dan khobarnya itu harus nakiro. Maksud nakiro ini adalah kecuali khobar apa? Dzaruf sama jar. Kenapa dzaruf dan jar ma'ruf? Ya tawasaun pada khobar. Pada dorong terjer malayatawasa'una fi ghairiha. Jadi nah, ditulis wa yustaratu fi ismiha nakiratan min ajli ay yufida umuman. Isime disyaratkan nakirah salawat supaya berfaedah umum. Tapi kalau anda kata isim ma'rifat, apa berumum? Enggak berfaedah umum. Ditulis. Wa yastaratu khobaruha nakiratan. Likaila yukhbaru bil ma'rifati anil mubtada'i. Likaila yukhbaru bil ma'rifati anil mubtada'i. Kenapa khobarnya pun disyaratkan apa? Harus nakirah. Soalnya apa? Sengkate khobari ma'rifat gak oleh. Masuk apa? Mengkhabari mubtada' nakirah. Jadi ini la rajula, la rajula as-sha'imu. Apa itu as-sha'imu? Khobar. Kenapa enggak boleh ini kok ma'rifat? Kalau anda kata ma'rifat enggak etis. Ini mubtada' ya apa? Nakira orang oleh khobar itu mengkhobari kepada mubtada' yang mubtada' posisinya apa? Nakira sedangkan dia adalah ma'rifat enggak oleh. Jelas? Hadirana la rajula aswa'imu. Soalnya kata aswa'imu mubtada'i nakira khobari ma'rifat gak pas, gak cocok. Gak pas. Jadi supaya khobari itu gak mengkhabari kepada ma'rifat. Bungertos. Ah, kenapa isimnya harus nakira? Soalnya biar berfaedah umum. Kenapa khobarnya harus nakira? Soalnya tidak supaya tidak mengkhabari apa? Mengkhabari isim yang mubtada'nya itu nakir, nakira. Berarti dia mubtada, dia apa? Ma'rifat, khobar mubtada'i apa? Nakira itu enggak ada cocok. ngerti pun ngertos. Naam ikhwan. Baik, tulis. Wa idza kana khabaruha jumlatan dzarfiyatan aw ha'au ma'a harfil jarri fa huwa fi hukmin nakirati. Upamanya. Cepetan sunah. Cepetan kalam. Enggak cepet lagi ya, saya kilat ini ya. Wa idza kana khabaruha. Wa idza kana khabaruha jumlatan dzarfiyatan aw ma'a harfil jarri fa huwa fi hukmin nakirati. Apabila khabarnya itu berbentuk jumlah dzarfiyah atau ma'a huruf jar, dia dihukumi nakirah. Dihukumi nakirah pokoknya. Dia dihukumi nakirah. Kodohai dihukumi nakirah atau kecuali ya. Terserah ya kan ya. Bisa khabarnya harus nakirah. Kecuali apa? Jer dan dorof. Atau jer dan dorof. Ini meskipun makrifat lafati dihukumi nakirah. Ya kodohai terserah sampai yang dibentuk apa. Enak toh? Enak ikhwan insyaAllah. Hah? Oh enggak ada seperti itu. Meskipun khabarnya itu apa namanya? Khabarnya ya pastilah ala basriin yang dibuang itu ala kufiin kan enggak? Ala ada tiga mazhab toh. Cuma sekarang kita mengatakan secara global umum. Tapi kalau ada kata secara rinci ya takdirnya kalau terus itu lah mazhab ente seriin ala itu kufin jana itu. Nah, wasalis sama matika. Ayakunal ismu muqaddaman, isimnya harus lebih dahulu. Wal khobaru muakhiran, khobarnya terakhir. Isimnya lebih dahulu, khobarnya terakhir. Isimnya lebih dahulu, khobarnya terakhir. Gak oleh isimnya lebih dulu, khobarnya terakhir. Kau oleh khobari dulu baru isim, isimnya kau oleh. Pun kertas cewanya. Nah, ditulis. Wasyaratu rabi. Alla yadkhula alaihi jarrun. Alla yadkhula alaihi jarun fayajibul jar. Kakaulika jitu bila zadin. Syaratnya apa ya, Wan? Tidak boleh kemasukan apa? Isimnya itu apa? Huruf jar. Kalau kemasukan huruf jar, wajib jar. Jitu bila zadin. Ono bilai. Ba. Bila zadin. Dibaca din. Karena apa? Kemasukan huruf jar. Tulis. Lanjut. Wa in kharama syartul awal, jikalau syarat awal itu tidak ada. Syarat awal kono. Bi an kana nahiyatan, jikalau la itu la nahiyah. Ikhtasar bil fi'li, kalau la nahiyah khusus pada fi'il. wazazamat hutan mazazamkan. Karena lana ia enggak mungkin masuk pada isim, hanya masuk pada fi'il. Zazamat itu mazazamkan. Nahu la tahzan innallaha ma'ana. Jelas? Nah, di sini enggak apa, lana ia. Aulana ia, aulana. Masuk di sini, lana ia. Au zaidatan atau lam ini tambahan. Kalau lam tambahan, lam tak malasaiyah. Gak beramal apa-apa, belah gadas. Ngerti kan? Gak beramal apa-apa. Nahu ma mana'aka Allah tajuda. Allah. Lah inilah zaidah. Apa yang mencegah kamu untuk kamu apa ya kan? Sujud. Apa yang mencegah kamu untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk tidak sujud? Atau apa yang mencegah kamu untuk sujud? Kalau enggak ada artinya ya. Apa yang menyebabkan kamu sujud? Atau enggak sujud? Apa yang melarang kamu untuk tidak sujud? Hah? Zaidah lafati amalani. Jarang ya jarang. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ini saya tunggu. Zaidah, Zaidah apa nih, Fan? Makna, ya apa lafati? Amalah nih, ada pun makna? Tetap berjalan kemana kita, bingung toh. Lewat ini. Yang dimaksudkan Zaidah, Zaidah bukan apa? Bukan. Bu amalah nih, seperti kemarin lewat apa ini? Lewat ya ini? Lewat yang Fan anak ingat tepol. Bahasa apa kemarin? Bahasa apa kemarin? Lah kaya lalu juga sih. Tapi iling di sini lho kan, masalah opo ngono lho kan. Zaidah. Harfu nafi, harfu tangfis, harfu apa yang zaidah itu lho. Apa? Sama iling, kadang ini sama sekali. Allahu akbar. Waktu ka ilingnya caca. Walata, walata kina mana sekali. Maaf tanah ya kan lho, kana itu lho. Lah, baina kana. Zaidah pada kana. Itu zaidah pada kana di sini anak kasih tanbih yang dimaksudkan zaidah jadawa agak punya amalan tapi apa? Maknai foto. Di sini maknanya apa? Nafi atau yang lainnya masih ada. Aku hamil ketemu ya kawan pada kana. Coba selamat yo. Oh iya selamat yang mana maka atas sudah in amar tukah. Apa yang mencegah kamu untuk kamu tidak li'lah ini gak beramal apa-apa. Cuma manai nafi. Au nafiyatan liwahda atau menafikan seorang saja. Amilat amalaisa onola. Hanya menafikan satu dan dia beramal. Amalnya laisa. Alaisa wa akhwatu. Ini apa karena? Karena. Tapi hanya menafikan satu saja. La apa namanya? La rajulun fidar bal rajulan ditulis. Berarti kan tak tangan dulu. Kalau ada kata itu maksudkan di sini lah, Pak. Hanya menafikan satu saja dan dia beramal aman laisa wajib intikasikan bal rajulan atau seterusnya wajib. Kata ka iso. Ditulis. Faida arata nafyal wahidi. Faida arata nafyal wahidi. Mayastahu. Waida arata nafyal wahidi. Mayastahu. Bikaulihi akibau. Bikaulika akibau. Balrajulani. Wa idza aratta nafyal jinsi. Wa idza aratta nafyal jinsi. Lam taqibhu bisyai. Lam taqibhu bisyai. Bal la yajuz an taqula ba'dahu bal rajulani. Kita ni Maka jikalau kamu menginginkan nafiyul wahid, hanya menafikan satu orang tok. Mayas tahu, kamu harus bedakan iki nafsi jinsi ataukah tidak. Bagaimana cara bedakannya? Dengan engkau tambahi akibau setelah larosu tadi, ente kata barajulani wajib. Jadi barajulani itu untuk membedakan antara nafsi jinsi dan lah yang beramal amalan laisa. Ngerti gak ya kawan? Ngerti? Wajib, perhatikan. Tapi ketika antum ingin